created with free version for non-commercial use. Kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kalau pada sore hari ini kami ada di tempat ini, di tengah cuaca yang kurang mendukung, ini bukan karena luar biasanya kami tunduk pasrah kepada Tuhan, tapi karena kami yakin adalah karena pimpinan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami percaya ketika kami ada di sini, Tuhan menolong kami untuk kami bertumbuh di dalam iman kami. Inilah saatnya Tuhan menaburi kami dengan firman Tuhan dan olehnya kami dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mohon Tuhan berkati kami sehingga kami boleh mendengar dengan baik. Dan kami pada akhirnya boleh meresponi juga dengan baik pula. Berkatilah hamba-Mu, tolong dia, berkati setiap persiapannya. Pimpinlah dia menyampaikan berita kebenaran, sehingga yang dia ungkapkan adalah betul. Created with free version for non-commercial use. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berseru kepada Allah. Amin. Silakan dulu Bapak Petrasi. Ya, pada sore hari ini kita akan masuk dalam ibadah dalam tema Perjamuan Kudus. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan belajar bersama, merenungkan bersama bagian firman Tuhan di bawah tema hidup untuk diri atau hidup untuk Kristus. Kita akan buka 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ke-15. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayatnya ke-11 sampai dengan ke-15. Kalau sudah menemukan, saya mengajak kita semua berdiri, kita akan bergantian membacanya. Saya membaca ayat ke-11, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-12 dan seterusnya. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan 15. Created with free version for non-commercial use. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Kita baca bersama-sama. Dan Kristus telah mati untuk created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use.